Satu persembahan kembali untuk Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Kita goyang kembali, berikut ini saya panggilkan untuk Anda. Kita goyang dengan damai bareng Arlida Putri Adela.